Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemudian telah kita ambil kaidah yang pertama dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang diantara faedah kaidah tersebut, yang pertama adalah bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Ini yang pertama. Kenapa? Karena orang kufar Quraisy meyakini tauhid rububiyah, tapi Rasulullah tetap memerangi mereka. Kemudian yang kedua, bahwasanya tauhid rububiyah itu bukanlah pembeda antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Kenapa? Karena kedua golongan tersebut meyakininya. Ya, orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah. Orang-orang mukmin juga meyakini tauhid rububiyah. Berarti yang menjadi pembeda antara kedua golongan tersebut adalah dalam tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya para rasul itu diutus bukan untuk menyerukan kepada tauhid ar-rububiyah. Karena umat yang rasul tersebut diutus kepada mereka telah meyakini hal tersebut. Jadi kalau mereka diutus hanya sekedar untuk menyerukan kepada tauhid ar-rububiyah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, maka ini sesuatu yang sudah ada. Berarti dalam kaidah namanya tahsirul hasil. Ingin menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Sudah ada, kalau kita sibuk-sibuk. Ya. Capek-capek mengadakan kembali. Nah, berarti tugas para rasul bukan untuk itu. Akan tetapi, tugas mereka adalah untuk menyerukan ya, tauhid uluhiyah. Agar manusia semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah salah satu dalil tentang tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena banyak dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang kufar Quraisy tentang penciptaan, tentang pengaturan pemberian rezeki. Kemudian mereka menjawab Allah. Bagaimana dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini. Allah berhujjah dengan keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah untuk mereka itu bertakwa hanya kepada Allah. Asal bertakwa. Kalau demikian, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Mengisahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan kesyirikan. Ini jadi seorang yang meyakini tauhid rububiyah jika keyakinan tersebut benar, maka melazimkan untuk dia menyerahkan peribadatan hanya kepada zat yang memiliki sifat rububiyah tersebut, yaitu Allah. Baik, itu di antara inti dan faedah kaidah yang pertama. Kemudian kita masuk pada al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Mereka menyatakan, yaitu para musyrikun, ketika timbul pertanyaan dari ahlus tauhid berdasarkan dengan kaidah pertama, yaitu jika kalian itu meyakini Allah yang menciptakan, meyakini Allah yang memberi rezeki, meyakini Allah yang mengatur seluruh jagat raya ini, lalu kenapa engkau atau kenapa kalian menyerahkan peribadatan kepada selain Allah? Nah, pada kaidah ini dijawab. Mereka menjawab, kami tidaklah menyembah mereka itu, yaitu sembah-sembah selain Allah. Wa tawajjahna ilaihim, dan ya, menuju kepada mereka dengan bentuk-bentuk peribadatan, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah. Wasyafa'ah, dan untuk meminta syafa'ah. Jadi intinya mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah, berhala-berhala itu atau para jin itu adalah sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Ini alasan orang-orang musyrik sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Paham? Dalil qurbati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya tujuan mereka adalah untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesyirikan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis walladziina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis. Tauri bahwasanya bagi Allah itulah agama yang murni. Jadi agama semata-mata harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yattakhadhu min dunihi awliya, adapun orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sebagai sembahan-sembahan, sebagai pelindung-pelindung, ini makna wali. Mereka mengatakan, mana huduhum illa liyukarribuna ilallahi yudhufa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka itu kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan dari orang-orang musyrik saat itu, kenapa mereka menyembah selain Allah. Tujuannya adalah agar sembahan-sembahan tersebut mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbohong dan orang-orang kafir. Ini tujuan pertama dari orang-orang musyrik, kenapa sampai mereka bergabung dalam kesyirikan. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mencari syafaat. Wa dzalilu syafaati wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah hal-hal yang tidak mampu untuk memberikan mudarat dan tidak pula mampu memberikan manfaat. Jadi mereka tahu, ya, mereka tahu kalau yang disembah itu tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Berarti tujuannya apa? Wa yaqulun haula syafa'una indallah. Mereka itu, yaitu sembah-sembahan itu adalah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini di antara dua alasan kenapa orang-orang musyrik saat itu terjatuh dalam kesyirikan. Nah, kaidah ini fadhilillah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala untuk menyempurnakan kaidah yang pertama. Sebagai jawaban terhadap apa-apa yang muncul pada orang yang mempelajari kaidah pertama. Lalu kenapa kalau orang kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur, kok mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah? Ini jawabannya apa yang disebutkan pada kaidah kedua. Paham? Paham, Mujahid? Bisa ya. Kaidah kedua gimana? Mereka mengundang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta syafaat kepada yang disembah untuk bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jadi kaidah kedua, ya, bahwasanya orang-orang musyrik tersebut mereka terjatuh pada kesyirikan, padahal mereka yakin kalau Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, itu dikarenakan tidaklah mereka menyembah sembah-sembah selain Allah tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Paham ini? Kemudian yang kedua, agar memberikan syafaat. Sebagai pemberi syafaat, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan mereka. Bagus enggak tujuannya Buma? Bagus enggak tujuan orang-orang musyrik dulu itu? Bagus, ya kan? Tapi, dikarenakan caranya keliru, maka sangat fatal akibatnya. Dari sinilah, ikhwan fillah, tidak semuanya tujuan yang bagus itu kemudian benar. Tanpa bimbingan seorang rasul, maka tidak akan mungkin manusia mencapai ya, kebaikan. Lihat, tujuannya sangat bagus. Dan alasannya pun masuk akal. Ya. Karena mereka merasa dirinya penuh dosa. Sehingga kalau langsung, ya, itu tidak diterima. Sehingga butuh orang-orang saleh, makhluk-makhluk Allah yang dekat untuk memberikan syafaat. Dan tapi ternyata hal tersebut malah menjerumuskan mereka dalam perkara yang sangat merugikan mereka sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak menerima bimbingan dari Rasul yang mengarahkan kepada mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Baik. Kemudian pada kaidah ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan sedikit tentang syafaat. Dan di antara tujuan mereka melakukan kesyirikan adalah untuk meminta syafaat. Dan syafaat ikhwan fillah perlu kita ketahui dari kata asy-syafa'. Ya, asy-syafa' itu maknanya dibtul bitar secara bahasa. Lawannya ganjil. Berarti apa? Umat lawannya ganjil. Genap. Karena ya, orang yang meminta syafaat yang menjadikan, yang awalnya dia sendiri, menjadikan orang lain sebagai pembantu dia. Jadi menjadi apa? Genap. Secara bahasanya seperti ini. Adapun secara syar'i, makna syafaat adalah at-tawassut lil-ghair fi jamdi manfa'atin al-daf'i mandharatin. Dia menjadikan perantara, menjadikan orang lain sebagai perantara dalam ya, usaha mendapatkan manfaat atau menolak mandarat. Ini namanya syafaat. Contoh, dalam usaha meminta mencari manfaat atau mendapatkan manfaat adalah syafaat Nabi SAW kepada penduduk surga untuk bisa masuk surga. Ini syafaat untuk mendapatkan manfaat. Kemudian syafaat untuk menolak madarat adalah syafaat Nabi SAW kepada orang-orang muslim pelaku dosa-dosa besar yang masuk dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Ini namanya syafaat untuk menolak kemadaratan. Dan syafaat ikhwan fillah mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama adalah ikramus syafi', yaitu untuk memuliakan si pemberi syafaat. Kenapa? Karena padanya ada dua sebab. Pertama, terlihatnya keutamaan pemberi syafaat di atas orang yang diberi syafaat. Jelas sekali, yang namanya memberi syafaat itu tentunya mempunyai keutamaan yang lebih tinggi daripada yang diberi syafaat. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di sana Rasul atau yang lainnya sebagai pemberi syafaat, semakin menunjukkan kedudukan dan kemuliaan beliau di mata orang-orang yang diberi syafaat. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Itu baru maksud yang pertama, yaitu untuk memuliakan pemberi syafaat. Yang kedua, di antara maksud syafaat adalah untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Karena jelas, ya, yang diberi syafaat ketika mendapatkan syafaat, mereka mendapatkan manfaat. Baik itu berupa kebaikan yang didapat maupun kejelekan yang terangkat. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan, wasyafa'ah syafa'atan. Syafa'at itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafa'at ada dua. Ingat-ingat. Yang pertama, syafa'at yang tertolak. Yang kedua, syafa'at yang ditetapkan. Fasyafa'atun manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang tertolak adalah apa-apa yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Ini syafaat apa? Agungan syafaat yang tertolak. Apa tadi syafaatnya tertolak? Dari selain Allah, berupa perkara-perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Ya. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu antukum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Min qabli an ya'tiya yawmun, sebelum datang hari yang sifat hari tersebut adalah la bay'an fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Ya, pada hari tersebut tidak ada jual beli. Tidak ada pula apa? Saling cinta kasih pada hari tersebut. Semuanya mikir dirinya sendiri-sendiri. Wala syafa'ah, tidak ada pula syafa'at kali itu. Karena semuanya tidak akan mampu kecuali, ya, apa, tidak akan mampu memberi manfaat satu sama lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang dhalim. Ini syafa'ah yang tertolak. Itu syafa'at yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Ingat-ingat. Abah Muhammad, ini syafaat yang tertolak. Nah, ya. Kemudian yang kedua, wasyafa'ah al-mutbatatu hiyallati tuhlabu min Allah. Dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kawatannya syafaat itu, jika ingin syafaat tersebut diterima adalah mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Pemberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Wal masyu'lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhan. Kama qala ta'ala, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Orang yang memberi syafaat dia itu dimuliakan dengan hak untuk memberikan syafaat. Kan tapi yang memberikan pada akhirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, tujuan kenapa kok ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk bisa memberikan syafaat? Akan tapi dia memberikan tidak bisa kemauan dia sendiri. Tapi semuanya mintanya pada Allah. Kenapa? Karena pemberi syafaat tadi ini adalah apa? Tujuan diberi hak itu untuk apa? Memuliakan dia. Memuliakan dia. Dan dia tidak akan mungkin bisa memberikan kecuali apa-apa yang diizinkan Allah. Paham ini? Maka seorang yang berakal tentunya memintanya pada Allah, bukan meminta kepada syafi' tadi. Karena dia tidak mampu memberikan kepada orang-orang yang diinginkan tanpa izin dari Allah. Paham? Wal masyu'lahu huwa man qadi Allah maulahu wa amalahu ba'dal izin. Dan yang diberi syafa'ah adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai perkataannya dan perbuatannya setelah mendapatkan izin. Jadi ada dua syarat di sini. Untuk seseorang bisa mendapatkan syafa'ah, yang pertama adalah hendaknya Allah ridha. Allah ridha terhadap perbuatan orang tersebut. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka itu tidak akan memberikan syafaat kecuali pada orang yang diridhai oleh Allah. Dan yang diridhai oleh Allah adalah mereka-mereka ahlus tauhid. Mereka yang mati dalam keadaan membawa tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'ati?" Ya Rasulullah, qala, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Jadi kalau mau mendapatkan syafa'at dari Nabi, maka hendaknya dia mengikhlaskan agama ini semata-mata pada Allah. Itu caranya. Tidak kemudian menyanyi-nyanyi yang minta syafaat. Melantunkan syair-syair yang di dalamnya permintaan syafaat pada Nabi. Bahkan yang demikian ini merupakan bentuk kesyirikan. Karena tidaklah boleh dia meminta syafaat kecuali kepada siapa? Pemilik hak yang paling tinggi. Oh, misal yang pertama harus mendapatkan ridho, yang kedua harus mendapatkan izin dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Yang intinya tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang kedua. Kita cukupkan sekian. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.